Kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita masih berada pada bab yang menerangkan tentang kebatilan syirik dan penerangan keadaan yang dimintai dari Allah Subhanahu wa taala, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa qawlihi ta'ala وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Dalam surat Fatir ayat ke-13 dan 14. Beliau rahimahullahu taala membawakan pada bab ini ayat berikutnya, ayat ke-13 dan 14 dari surah Fatir. Walladzina tad'una min dunihi, dan yang kalian seru dari selain Allah, yang kalian mintai dari selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka ini yang kalian mintai ini tidak memiliki andil sedikit pun, walaupun sebesar kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Yang kalian seru, dari selain Allah ini, jika kalian menyeru mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengar ya permintaan kalian, tidak bisa mendengar permohonan kalian. Walau sami'u dan kalaulah mereka bisa mendengar, anggap bisa mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengijabahi, mengabulkan apa yang kalian minta ini. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat nanti, yakfuruna bisyirkikum, mereka yang kalian seru ini akan mengkufuri, mengingkari ya apa yang kalian perbuat ini. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberitahukan kepada kamu yang semisal zat yang maha mengetahui. Tidak ada yang bisa memberitahukan kepadamu ya, tentang urusan ini yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keterangan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala ya, tentang ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Dalam ayat disebutkan walladzina tad'una min dunihi, ay alladzina tad'unahum ghairallahi minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha. Yang kalian panggil, yang kalian seru dari selain Allah, artinya yang kalian panggil mereka ini, yang kalian seru mereka ini dari selain Allah, apakah dari kalangan para malaikat, para nabi, al-asnam, berhala-berhala, ya benda-benda mati, wa ghairiha dan yang lainnya. Ya. Segala sesuatu selain Allah kalau diseru, dimintai, ya masuk ke dalam ayat ini. Apa saja isinya? Mau dari kalangan malaikat, mau dari kalangan manusia, dari kalangan jin, ya benda-benda mati, ataupun benda-benda yang mungkin tidak bisa terlihat oleh mata. Ya. Kalau diseru, masuk pada pembahasan ini. Walladzina tad'una min dunihi. Ma yamlikuna min kitmir. Kitmir, al-kitmiru huwa al-lufafah. Allati takunu ala nawatit tamri. Al-lufafah, selaput yang ada pada nawatit tamr, ya biji kurma atau buah kurma. Ya. Kalau sulit tergambar bagaimana bentuknya, ya sering kita makan salak. Salak, ya kan ada selaputnya tuh, tipis banget. Ya. Setipis ini saja yang selain Allah ini tidak bisa, ya, untuk ikut serta, ya, dalam menciptakannya. Ya. La yasma'u du'a'akum. Mereka yang kalian seru ini tidak bisa mendengar apa yang kalian minta. Ya, kalau itu dari benda-benda mati, li'annahum amwat. Mungkin karena mereka itu adalah orang-orang yang telah mati, au malaika ataupun para malaikat, mashhuluna bima khuliqu lahu, yang mereka tersibukkan dengan apa yang mereka ciptakan. Ya, mereka punya tugas tersendiri. Ya, kamu bengak-bengok dengan doa yang ada, ya mereka enggak mendengar. Ya. Demikian pula para mayat. Kamu merintih-rintih di samping kuburannya, ya enggak mendengar. Jangankan merintih, antum ledakan nuklir di sampingnya juga diem aja ini. Orang-orang yang sudah mati enggak bisa mendengar. Ya. Walau sami'u mastajabu lakum. Dan kalau seandainya mereka bisa mendengar, mastajabu lakum, ya, tidak bisa mengijabahi, mengabulkan apa yang kalian minta ini. Mastajabu lakum, la yaqdiruna ala ma tatlubuna minhum. Mereka tidak mampu untuk mewujudkan, mengabulkan apa yang kalian minta dari mereka. Ya. Baik, sekali lagi, ayat yang sedang kita baca ini sedang menerangkan tentang apa? Batilnya syirik. Batilnya syirik. Ketidakmampuannya selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya, untuk mengabulkan, ya, apa yang diminta oleh orang-orang yang memintanya. Ya. Baik. Wa yaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Yakfuruna bisyirkikum yungkirunahu. Mereka orang-orang atau apa yang diseru ini mengingkari. Wa yatabarrauna dan berlepas diri mimman asyraka bihim ma Allah, dari orang-orang yang mereka menyekutukannya, ya, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yakfuruna bisyirkikum, ya, berlepas diri, ya. Tidak tahu menau, tidak ada urusannya, ya, dengan semua itu. Ditagih oleh para pelaku syirik ini, mereka berlepas diri. Ayo bantu saya. tolonglah saya dari azab Allah misalnya. Berikanlah kepada saya syafaat, dulu saya mendatangi kuburan kamu. Tidak tahu menahu, berlepas diri. Tidak tahu menahu. Yakfuruna bisyirkikum. Wala yunabbi'uka yukhbiruka bi'awakibil umur wa ma'aliha. Dan tidak ada yang memberitahukan kepada kamu ya, tentang akibat akhir dari urusan tersebut dan bagaimana tempat kembali urusan tersebut. Mithlu khabir ya, semisal atau yang semisal dengan maha khabir, maha alim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang nantinya akan membongkar, yang akan menerangkan ya, semua perilaku kita di yaumul kiamah nanti. Ya, akan menerangkan, membongkar ya, apa yang diperbuat oleh orang-orang musyrik ya, kepada yang mereka melakukan kesyirikan terhadapnya. Orang-orang yang mereka seru, baik dari kalangan para malaikat ataupun yang lainnya, akan diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakfuruna bisyirkikum, mengingkari perbuatan ini. Yang dipanggil, yang diseru akan mengingkari. Terjadi persengketaan antara pelaku kesyirikan dengan yang mereka mintai. Pelaku kesyirikan menagih, yang dimintai ini berlepas diri. Kita lihat makna secara umum terhadap dua ayat ini. Yukhbiru ta'ala an halil mad'uwina min dunihi minal malaikati wal anbiya'i wal asnami wa ghairiha bima yadulu ala ajzihim wa da'fihim wa annahum qad intafat anhum usyurutul lati labuta an takuna fil mad'u wa hiya milku ma tuliba minhu wa sama'ud du'a wal kudratu ala istijabatih fama ta'udima syartun batula an yakuna mad'uwan fakifa idha udimat kulluha. Yukhbiru ta'ala, Allah ta'ala menghabarkan di ayat ini an halil mad'uwina, dari atau tentang keadaan yang diseru min dunihi, dari selain Allah. Minal malaikah, apakah dari kalangan para malaikat, wal anbiya, para nabi, wal asnam, berhala-berhala, wahiriha, dan yang lainnya. Allah terangkan dengan sesuatu yang menunjukkan atas ajzihim wa dha'fihim, kelemahan mereka. Wa annahum, dan bahwasanya mereka-mereka ini yang diseru dari selain Allah, qadin tafat anhum, telah hilang dari mereka-mereka ini asyurut, syarat-syarat, allati labudda, yang syarat-syarat tersebut mesti ada, fil mad'u, pada diri yang dimintai tersebut. Wahya, syarat-syarat tersebut apa yang tidak ada? Milku ma tuliba minhu, memiliki sesuatu yang diminta. Memiliki sesuatu yang diminta. Tidak ada pada diri yang diminta tersebut atau yang dimintai tersebut. Wasama'ud du'a, syarat berikutnya, tidak ada pada diri yang dimintai ini sama'ud du'a, mendengar doanya orang yang berdoa kepadanya. Tidak ada pendengaran. Yang ketiga, wal kudratu ala istijabatihi, hilang pula dari yang dimintai ini kemampuan untuk mengijabahi, mengabulkan apa yang diminta tersebut. Ya. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita gambarkan. Ya, si fulan mau meminta sesuatu kepada si Alan. Taruhlah minta uang 1 juta. Si Alan gak punya uang 1 juta. Apa bisa memberi? Ya tidak bisa memberi. Berikutnya, ya, si Alan ini tidak bisa mendengar, ya, permintaan si fulan tersebut. Taruhlah punya uang, tapi gak mendengar, gak tahu kalau ada orang yang minta. Apa bisa memberi? Ya tentu tidak bisa memberi. Yang ketiga, tidak mampu mengijabahi, mengabulkan apa yang dimintai tersebut, apa yang diminta tersebut. Punya uang 1 juta, mendengar orang yang meminta, tapi tidak ada kemampuan. Ada 1 juta, saya mendengar permintaan kamu, ya, tapi tidak akan saya beri, ya, karena uang ini, ya, punya, ya, pos tersendiri, ya, tidak bakalan dikasihkan kepada kamu. Begitu. Ini gambarannya untuk mendekatkan pemahaman tentang keadaan orang-orang yang diseru dari selain Allah. Ya. Ada seseorang, kita gambarkan tentang orang yang berbuat syirik. Ada seseorang datang ke kuburan fulan. Ya, fulan siapa terserah. Orang ini meminta kepada si penghuni kuburan ini, minta untuk dilariskan dagangannya. Ya. Orang yang sudah dikubur bisa mendengar permintaan ini? Tidak. Seorang yang dikubur bisa mengijabahi apa yang diminta ini? Ya tidak bisa. Ya. Ini gambarannya. Ya. Jadi syarat-syarat yang mesti ada pada yang diminta, yang dimintai ini, qodin tafat, gak ada sama sekali. Fama ta'udi masyartun, maka ketika dikatakan syaratnya itu gak ada, batula an yakuna mad'uwan, maka batilah untuk keadaannya itu sebagai yang dimintai. Fa kaifa idza udimat kulluha, maka bagaimana lagi kalau memang syarat-syarat itu semuanya memang enggak ada. Ya, salah satu syarat saja tidak bisa untuk dijadikan sebagai yang kita mintai, apalagi semua syarat itu tidak ada. Baik. Maka batil kalau kita meminta sesuatu kepada orang-orang yang sudah mati. Maka batil kalau kita meminta sesuatu kepada para malaikat. Maka batil kalau kita meminta sesuatu kepada para berhala, tempat-tempat yang dikeramatkan, ya. Tempat-tempat yang dikeramatkan, batil. Baik. Kita lihat kecocokan ayat terhadap bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Anna fiha al-burhanal qati'a 'ala butlani syirki warradda 'alal musyrikin. Bahwa pada ayat tersebut, ya, dua ayat dari surat Fatir ini, ada keterangan yang pasti yang menunjukkan batilnya syirik. Dan juga padanya ada bantahan terhadap orang-orang musyrik. Bantahan terhadap orang musyrik maksudnya apa? Sesuatu yang menunjukkan batilnya perbuatan orang-orang apa? Musyrik. Tidak bisa dibenarkan sama sekali perbuatan syirik mereka. Jangan tertipu dengan kabar keberhasilan seseorang ketika mendatangi tempat-tempat syirik itu. Yang tersebar ya mungkin yang berhasil, yang tidak berhasil ya tidak tersebar. 1000 banding 1 atau 1 juta banding 1 mungkin. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini? Yang pertama, butlanu syirki biddalilil qati' wal burhanil wadih. Batilnya kesyirikan dengan dalil yang sangat pasti, yang sangat jelas, yang sangat memutus mereka ini. Wal burhanil wadih, dan keterangan yang jelas pula. Pahami dua ayat ini dengan baik dan benar, dan jauhkan diri kita semua dari untuk melakukan perbuatan yang semacam ini. Permintaan memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang awam banyak mereka melakukan kegiatan di bulan-bulan tertentu. Di bulan-bulan tertentu. Mereka yakini bulan tersebut, bila dilakukan padanya amalan ini dan itu, usahanya akan laris. Pernah kita pergi ke sebuah pasar, ini orang biasanya dagangan. Kok enggak dagangan? Lumayan lama. Setelah datang, ternyata kabarnya, kami dari habis melakukan ini dan itu, ke kuburan ini dan ke kuburan itu, biar dagangannya lancar, rezekinya non-blok. Kesyirikan terang-terangan dilakukan dalam keadaan mereka meyakini yang seperti itu amalan Islam. Wal'iyadzubillah, itu bukan amalan Islam, itu dari amalan kesyirikan. Amalan yang Islam itu berlepas diri darinya, bahkan Islam itu memeranginya. Yang kedua, bayanu syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'uwi al mustaghafi bihi. Penerangan tentang syarat-syarat yang wajib untuk ditunaikan atau wajib ada pada diri yang dimintai. Dan syarat-syarat tersebut yang pertama, milkuhu lima tuliba minhu. Memiliki sesuatu yang diminta. Yang kedua, sama'uhu lidu'a iman da'ahu, mendengar orang yang berdoa kepadanya. Yang ketiga, al-kudroh ala ijabatihi, kemampuan untuk mengabulkan permintaan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Tiga syarat yang mesti ada pada yang kita minta. Yang ketiga, anal aqidata mabanaha alal burhani wal yaqini la alal dhani wat takharrusi wat taklidil a'ma. Bahwasanya aqidah yang benar, keyakinan yang benar, mabanaha itu dibangun alal burhanil yakin, alal burhani wal yakin, dibangun di atas apa? Keterangan wal yakin dan keyakinan. La ala dhanni, tidak di atas prasangka, wataharrus, ya, mereka-reka, wataklidil a'ma atau ikut-ikutan. Ya. Kita ingin membangun akidah yang benar, kita ingin membangun akidah yang mantap, mesti harus di atas apa? Al-burhan, keterangan yang jelas. Ya. Ya, dalilnya nampak, keterangannya jelas, baru kita yakini keyakinan tersebut. Ya. Jangan akidah itu dibangun di atas dzon, prasangka aja. Kayak-kayaknya seperti ini yang benar loh. Apa buktinya? Ya, kayak-kayaknya. Ya. Nggak boleh. Taklidul a'ma, membebek, mengikut orang lain tanpa tahu dasarnya. Taklid, taklid buta. Apa buktinya kok, apa bukti kebenarannya kok melakukan seperti ini atau meyakini seperti ini? Ya, ya ngikut apa jerene kiai kita. Ya. Apa ngikut apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita. Ya, mereka meyakini demikian, ya kita yakini demikian. Tidak boleh seperti itu. Kenapa kok kalian yakini? Kalau ada kupu-kupu masuk rumah, mesti akan datang tamu agung. Sehingga harus membereskan rumah, bersih-bersih rumah. Ya, ini sudah turun temurun. Ya. Bapak saya, kakek saya, buyut saya meyakini demikian, ya saya ikut. Ya, tidak boleh seperti itu. Apa dasarnya, apa buktinya kok yang seperti itu diyakini? Ya. Kejatuhan cicak, mau kualat, ya, mau terkena musibah. Ya. Dari mana ini? Enggak ada dalilnya, enggak ada petunjuknya kalau yang seperti itu demikian. Banyak sekali akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang sudah terlalu menjamur di tengah masyarakat kita. Yang setelah dilihat, diteliti, dicermati, tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Keyakinan aneh kalau makan brutu ayam, apa itu? Demikian dan demikian. Anak kecil gak boleh makan brutu ayam. Tahu brutu? Ya, bagian belakang ayam itu. Anak kecil katanya gak boleh makan itu. Karena ini dan itu. Diyakini oleh sebagian masyarakat. Akidah yang aneh. Tidak boleh makan pisang yang dempet. Tahu dempet? Pisang, buah pisang kalau dempet katanya gak boleh dimakan. Keyakinan apa lagi ini? Keyakinan syirik. Kalau sudah kadung terlanjur menunjuk ke kuburan, harus dijilat. Pernah kan? Keyakinan aneh. Banyak sekali keyakinan-keyakinan aneh, nyeleneh di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Sudah tidak ada dalilnya, mengandung kesyirikan lagi. Ya. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah pentingnya mengapa kita mempelajari tauhid. Itulah mengapa pentingnya kita mengenal syirik. Tauhid untuk kita yakini, untuk kita jalankan. Syirik untuk kita jauhi, untuk kita ingkari. untuk kita semua berlepas diri darinya. Karena syirik itu banyak sekali macam-macamnya, jenisnya, modelnya. Ya. Jadi jangan merasa aman untuk kita itu terlepas dari kesyirikan. Nabiullah Ibrahim alaihi salam sampai-sampai meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya, agar anak keturunannya dijauhkan dari yang namanya melakukan kesyirikan. Wajnubni wa baniya an'budal asnam. Wahai Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari untuk melakukan kesyirikan, menyembah patung maupun yang lainnya. Ya, Nabi Ibrahim sampai meminta kepada Allah, beliau nabi, meminta kepada Allah agar dirinya terjauh dari perbuatan syirik. Ya mestinya kita ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mungkin masih banyak akidah syirik yang kita yakini. Kita enggak sadar kalau kita ternyata telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik dalam keadaan kita tidak merasa. Nah, ya. Ada kitab yang bagus, kitab kecil, karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga, membahas tentang kaidah-kaidah ya, tauhid dan syirik. Ya. Ketika kita memahami kaidah tersebut dengan baik dan benar, akan mudah baginya untuk mengetahui syirik dengan berbagai macam jenisnya. Al-Qawaidul Arba. Ya. Satu kitab kecil, namun isinya masya Allah amat sangat berfaedah. Ya. Alhamdulillah para santri kita ya, sudah mulai mempelajari kitab tersebut. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.